selami setinggi langit di angkasa telah ku arungi sepanjang kehidupanku aku mencari sebentuk kelembutan hati cinta sejati. Berjuta kejora terangi gelap malamku.